واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Taala, diberikan kemudahan untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Taala dalam rangka thalabul ilmi syar'i, menimba ilmu syar'i, mempelajari ayat-ayat Allah ataupun juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada surah Al-Hasyr. Naam. Kita baca surah Al-Hasyr ayat yang ke berapa? 15 sampai yang ke-17 yang belum dibaca tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama salil ladzina min qablihim qariban. Dzaqu wa bala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Al-Hasyr ayat yang ke-15 sampai 17. Perumpamaan mereka adalah seperti perumpamaan orang-orang yang belum jauh sebelum mereka. Mereka telah merasakan akibat urusan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Sudah sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwasanya yang dimaksud mereka telah merasakan akibat urusan mereka, di antara tafsirnya adalah kafir Quraisy, kufaru Quraisy yang telah binasa di dalam perang Badar. 6 tokoh-tokoh Quraisy yang meninggal dunia pada perang Badar. Begitu juga nafiran yang kedua, mereka adalah Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, saya baca dulu. Mathalu ha'ula'il makhzulin min ahlil kitab. Perumpamaan orang-orang yang ditelantarkan ini dari kalangan ahlul kitab, yakni yang dijanjikan ditolong oleh orang-orang munafikin tetapi justru enggak ditolong, namanya makhzul. Alladzina intasarallahu li rasulihi minhum, yang Allah menolong untuk rasulnya dari mereka. Wa azaqahumul khizya fil hayatid dunya, dan Allah, kata Syafi'i rahimahullah, telah menimpakan kepada mereka kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wa adami nasri man wa'adahum bil mu'awanah, dan mereka tidak ditolong oleh orang-orang yang telah menjanjikan mereka untuk menolong mereka, namanya makhlul, orang yang ditelantarkan. Sudah dijanjikan mau ditolong, pas waktunya butuh pertolongan dibiarkan. Namanya makhlul. Nah, orang-orang ahlul kitab dijanjikan oleh orang-orang munafikin akan ditolong. Ternyata apa? Ketika waktunya mereka butuh pertolongan, orang-orang munafikin berlepas diri. Maka perumpamaan mereka kama salil ladzina min qablihim qariban, seperti orang-orang atau seperti perumpamaan orang-orang yang belum jauh sebelum mereka. Wahum kuffaru Quraisyin, dan mereka adalah orang-orang kafir Quraisy. Alladzina zayyana lahumus syaitanu a'malahum, yang syaitan telah menghias-hiasi bagi mereka amalan mereka. Di sini ada faedah ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semua perbuatan maksiat, semua perbuatan dosa, baik itu kesyirikan maupun kebid'ahan maupun kemaksiatan, itu zayyana lahumus syaitan, dihias-hiasi oleh syaitan. Nah, begitu juga dihias-hiasi dengan apa? Memang tabiat jiwa manusia. Wa kadzalika tawwala lahum a'ma anfusuhum. Nah, dan begitulah jiwa-jiwa mereka mentakwil mereka. Setiap orang yang mau berbuat dosa, kemaksiatan, dia didorong oleh dua perkara. Setiap orang yang mau berbuat dosa, maka dia tertipu dengan dua perkara. Yang pertama adalah jiwa, hawa nafsunya yang memang tawwala lahum anfusuhum, menghias-hiasi di dalam diri mereka, tidak mengapa perbuatan ini, nanti bertaubat. Atau apa? Jiwa mereka yang memang jiwa itu senang kepada perkara-perkara yang mengantarkan kepada neraka. Begitu juga yang kedua adalah ketika seorang berbuat maksiat, apapun bentuknya, syirik, kebid'ahan, dan dosa-dosa besar maupun kecil, itu dihias-hiasi oleh syaitan. Nah, ini kan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan tadi kita sampaikan ini dua godaan yang menghalangi manusia dari tujuan mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dua perkara yang menghalangi manusia dari mereka melaksanakan hikmah penciptaan mereka, yakni beribadah. Dua perkara, yaitu hawa nafsu, jiwa mereka yang selalu memerintahkan kejelekan. Dan yang kedua, musuh yang dari luar adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Allah telah menyebutkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya syaitan itu adalah musuh bagi manusia, dan Allah memerintahkan kepada kita, jadikan syaitan itu musuh, jangan dijadikan sebagai kawan. Itu syaitan. Adapun jiwa yang senantiasa memerintahkan untuk berbuat jelek, senang untuk berbuat maksiat, ini sangat banyak dalilnya. Ikhwanul Fidin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan huffatil jannatu bil makari wa huffatil nar bis syahawat. Surga itu dikelilingi perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiwa. Surga itu, untuk masuk surga itu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan tersebut rata-rata berat bagi jiwa. Wa huffatil nar bis syahawat. Dan kata Rasulullah SAW, neraka sebaliknya dikelilingi perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat. Yang sesuai dengan keinginan itu ternyata banyak mengantarkan kepada neraka. Nah, berarti senang melakukannya. Kalau berbuat maksiat, kalau berbuat ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka dikelilingi al-makari, rata-rata berat untuk melakukannya. Untuk qiyamul lail berat, untuk qiraatul Quran berat, untuk qiyamul lail ataupun salat duha atau bersedekah, seluruh amalan perbuatan-perbuatan terasa berat bagi jiwa. Belum lagi kana jemaahimani wa rahimakumullah, jiwa yang senantiasa memerintahkan untuk berbuat kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak merekomendasi diriku sendiri. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nah, sesungguhnya jiwa itu selalu dan selalu ammarah. Subhanallah, di dalam ayat ini ada tiga takkid. Ada tiga takkid yang menunjukkan benar-benar jiwa manusia itu yang selalu dia perintahkan bukan berbuat baik, tapi berbuat ya jelek. Allah mengatakan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya yang namanya jiwa, hawa nafsu, jiwa itu senantiasa terus menerus memerintahkan untuk berbuat jelek. Bukan sesekali, tapi terus. Penguatnya ikhwanahidin rahimani wa rahimakumullah pakai innan nafsa. Inna fungsinya takkid. Yang kedua, ikhwanahidin rahimani wa rahimakumullah, la ammarah. La mu'tida atau la mu'takkid juga penguat. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar, itu makna lam ini, benar-benar. Dan ammarah itu berbeda dengan amir. Kalau amir itu isim fa'il, kalau bahasa Arab isim fa'il. Tapi kalau ammarah itu sifat mubalaghah atau sifat mubalaghah, wazan fa'alah. Maknanya apa? Selalu dan terus menerus memerintahkan untuk berbuat kejelekan. Kalau memerintahkan isim fa'il, ya mungkin kadang memerintah, kadang tidak. Tetapi kalau ammarah fa'ala, maknanya selalu dan terus memerintah untuk berbuat kejelekan. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka harus diperhatikan ketika jiwa kita itu condong kepada kemaksiatan, perbuatan dosa apapun bentuknya, perhatikan dua tipu daya ataupun dua perkara yang menyebabkan hal tersebut. Hawa nafsu kita yang memang demikian, berarti harus kita lawan. Nah, maka oleh sebab itulah disebutkan dalam oleh para ulama, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah itu butuh apa? Mujahadah. Butuh apa? Mujahadah. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan gak berjauhan bab-bab ini. Nah, bab kasratu turukil khair, bab banyaknya jalan-jalan kebaikan, bab al-istibak fil khair, bab berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan, dan juga bab al-mujahadah. Bermujahadah itu maknanya apa? Bersungguh-sungguh memaksa jiwa untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jalan-jalan kebaikan banyak. Perkara-perkara yang diperintahkan, ibadah-ibadah itu sangat banyak. Jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Cuma tadi, jiwa itu berat mengerjakan kebaikan. Bahkan butuh mujahadah. Butuh apa? Mujahadah. Bukan enteng, bukan ringan. Seorang enak, senang mengerjakan ibadah dan itu berat. Maka dibawakan babul mujahadah. Artinya apa? Untuk bisa rajin ibadah, taat kepada Allah itu bukan ringan. Butuh dipaksa jiwa itu. Ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit dipaksa. Ngantuk-ngantuk dipaksa bangun. Di malam hari. Nah, walaupun belum masuk waktunya subuh, dipaksa bangun dia. ke belakang dia untuk qiyamul lail, salat witir dan yang misalnya ifrahim rahimani wa rahimakumullah, berpuasa berat, butuh dipaksa. Dipaksa, bukan enak ifrahim rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena jiwa itu berat. Nah, hufatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiwa, sehingga dipaksa. Memang berat puasa sunnah, khususnya ifrahim rahimani wa rahimakumullah, puasa wajib itu berat. Nah, tetapi lebih ringan dibandingkan dengan puasa yang sunnah. Puasa wajib itu banyak kawannya, banyak yang melaksanakannya. Memang waktunya wajib, tetapi puasa sunnah yang kalaulah rahimani wa rahimakumullah, 3 hari dalam setiap bulannya atau yaumul itsnain wal khamis, itu berat. Kenapa? Beratnya kenapa? Ya memang jiwa itu berat, kemudian dibujuk rayu oleh syaitan. Kemudian alasannya, kalau di rumah kan enak, kalau puasa tinggal makan. Sekarang di pondok siapa yang masak? Nah, susah masaknya Ustaz. Padahal ya fadhilan rahimani wa rahimakumullah, waktunya nyantri itu waktunya semangat ibadah. Nah, waktunya menjadi santri itu kalau di zaman dahulu kita ya fadhilan rahimani wa rahimakumullah, waktunya semangat ibadah. Bukan waktunya banyak ketidur. Kenapa? Ketika seorang sudah berkeluarga akan banyak penghalang-penghalang. Jangan dikira nanti kalau sudah nikah enak puasa, ada yang memasakkan lah. Nah, banyak penghalangnya itu dalam rahimani wa rahimakumullah, justru ketika belum banyak penghalang, seorang masih bujang, belum berkeluarga, itulah saatnya untuk konsentrasi, untuk banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagai latihan nanti ketika dia telah berkeluarga, maka dia akan istiqomah insyaallah taala. Tetapi ketika dia masih santrinya, dia berat untuk bangun malam, bangunnya sama subuh, enggak ada salat malamnya, enggak ada witirnya, enggak ada ininya, puasanya juga berat, maka kapan lagi ifadhilun rahimani wa rahimakumullah. Banyak. Nah, orang-orang yang dulu masya Allah rajin dia berpuasa sunnah di masa santrinya. Nah, begitu juga qiyamul lailnya semangat. Ketika berkeluarga itu secara kenyataan banyak berkurang. Kenapa banyak berkurang? Bukan semangatnya berkurang, tetapi apa? Penghalangnya banyak. Yang sudah apa? Yang sudah punya anak, penghalangnya banyak. Dia bisa bergadang, dia susah bangunnya, kemudian dia mencari maisha, capek dia. Maka ketika menjadi seorang santri itu seharusnya dia kumpulkan supaya dia masuk pada jajaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Naam, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah tabaraka wa taala nanti pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Di antaranya syabun nasha'a fi ta'atillah, di antaranya adalah seorang pemuda yang dia tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini waktunya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, karena ketika seorang sudah berkeluarga akan banyak penghalang. Bukan nanti dan nanti malas, enggak ada yang memasakkan. Memang aja kawan-kawan, ayo gimana kita gantian untuk masak di waktu sahur, berbuka. Nah, dan tidak mesti berbuka itu dengan perkara-perkara yang nikmat. Tidak mesti, waduh enggak enak puasanya kalau enggak bulan Ramadan. Kalau Ramadan kan enak, banyak banyak bantuan. Kalau sunnah ini enggak ada bantuan. Nah, ini juga penghalang. Ini juga penghalang yang memberatkan orang untuk berpuasa sunnah. Kalau Ramadan enak, sahurnya enak, masya Allah, ada banyak yang membantu, menyumbang, berbukanya juga masya Allah. Nah, banyak puasa sunnah ini sahurnya mie, buka pun juga mie mungkin. Nah, itu penghalang yang apa ya, barakallahu rahimani wa rahimakumullah, yang memberatkan dan dibutuhkan al-mujahadah. Mujahadah, berat memang ibadah-ibadah tersebut, tetapi karena berat itulah Al-Imam An-Nawawi mengatakan babul mujahadah, butuh dipaksa. Nah, taklim berat. Nah, apalagi harus mengeluarkan biayanya, mobilnya ataupun motornya, berat. Innalillahi rahimani wa rahimakumullah. Tetapi butuh mujahadah, butuh pengorbanan. Nah, yang punya kendaraan, masya Allah, innalillahi rahimani wa rahimakumullah, orang lain bisa melakukan ibadah dengan perantaraan kendaraan kita, maka luar biasa pahalanya. Innalillahi rahimani wa rahimakumullah. Kita dapat pahala taklim sama dengan mereka, tapi pahala yang berikutnya, pahala kita apa? Menjadi sebab mereka mengikuti taklim tersebut. Yang seandainya tidak ada sebab tersebut, belum tentu banyak yang mau berangkat belajar untuk ilmu. Ini khonahidin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, kembali ke warna kitab. Kata Syafi'i rahimahullah, seperti perumpamaan mereka, seperti perumpamaan orang-orang sebelum mereka yang belum jauh sebelum mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang mereka dihias-hiasi oleh syaitan amalan mereka. Waqala, dan dia mengatakan, siapa mengatakan? Syaitan mengatakan kepada orang-orang kafir. Syaitan yang ketika itu menyerupa dengan izin Allah menjadi seorang laki-laki tua. Atau iblis, innalillahi rahimani wa rahimakumullah, dia berkata dalam keadaan dia menyerupa seperti seorang laki menyemangati kafir Quraisy. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh kafir Quraisy, mereka bermusyawarah di Darun Nadwah. Mau memutuskan tentang bagaimana urusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang mengusulkan bagaimana kalau Muhammad ini kita buang. Artinya apa? Dikucilkan. Diasingkan kalau zaman sekarang ini. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita penjarakan dia. Semua usul diusulkan, ternyata ada seorang laki-laki tua yang dia ikut dalam rapat tersebut. Mereka gak tahu siapa, yang ternyata laki-laki tua itu adalah iblis. Iblis, syaitan yang ikut serta dalam rapat mereka, yang mengatakan usul kalian gak ada yang bagus. Disebutkan alasan kalau diasingkan demikian, kalau dipenjara demikian. Nah, usul yang terbaik adalah usulku, kata dia, bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia mengusulkan untuk membunuh, dia mengatakan qala la ghaliba lakum al yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Dia menjanjikan, iblis berjanji kepada kafir Quraisy. Ini apa? Menyamakan janjinya orang munafikin kepada ahlul kitab, sama dengan janjinya iblis kepada kafir Quraisy. Ketika iblis mengatakan, menyemangati mereka, la ghaliba lakum al-yawma minan nas, tidak ada manusia manapun hari ini yang bisa mengalahkan kalian. Disemangati. Nah, tidak ada apa? Manusia manapun pada hari ini yang mampu mengalahkan kalian. Kalian pasti menang. Disemangati. Ini ucapan ini ketika apa? Mau perang Badar. Apa ini? Yang rapat tadi di Darun Nadwah itu ketika apa? Mereka mau membunuh Rasulullah di rumahnya. Yang Rasulullah ketika itu berangkat hijrah dengan Abu Bakar. Kemudian yang di rumah adalah Ali bin Abi Thalib yang berselimut dengan selimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan ini, ucapan iblis ketika dia menyemangati orang-orang kafir Quraisy untuk berangkat perang Badar. Dia mengatakan, pada hari ini tidak ada manusia pun yang mampu mengalahkan kalian. Wa inni jarul lakum, dan sesungguhnya aku akan melindungi kalian. Sesungguhnya aku, kata dia, akan melindungi kalian. Berjanji, menyemangati dan berjanji mau menolong. falamma tara'atil fi'atan nakasa 'ala 'aqibai wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafullah. Al-ayat. Dia mengatakan atau Allah Subhanahu wa taala berkata, falamma tara'atil fi'atan, maka ketika dua kelompok telah saling melihat, yakni orang-orang kafir Quraisy dengan pasukan para sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sudah saling melihat. Nakaso ala akibai, iblis yang tadinya berjanji mau melindungi mereka, nakaso ala akibai, dia pun lari mundur ke belakang. Kalau kafir Quraisy sudah menyerang, iblisnya kabur. Iblisnya kan? Kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala inni bari'un minkum, dan dia mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la tarawun, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Yakni yang dia lihat, yang dilihat oleh iblis adalah para malaikat yang mereka turun dalam keadaan berpakaian putih-putih, para malaikat membantu 6 kaum muslimin yang tidak dilihat oleh orang-orang kafir. Maka iblis berlepas diri dari mereka. Al-ayat. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah, kata dia. Ini khadahidin rahimani wa rahimakumullah. Perumpamaan yang pertama. Orang-orang ahli kitab yang dijanjikan ditolong oleh orang-orang munafikin, yang pertama seperti perumpamaan kafir Quraisy yang dijanjikan oleh iblis untuk ditolong oleh iblis, ternyata setelah terjadi pertempuran dia mundur ke belakang, enggak mau membantu. Fagharrathum anfusuhum, maka jiwa-jiwa mereka menipu mereka. Wagharrahum man gharrahum, dan menipu mereka orang yang menipu mereka. Perhatikan dua di sini. Perhatikan kalimat ini. Wagharrahum anfusuhum, yang pertama, membuat mereka tertipu jiwa-jiwa mereka. Berasal dari jiwa, ya kan? Berasal dari jiwa yang semangat untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Nah, dan yang kedua, wagharrahum man gharrahum, mereka ditipu oleh orang yang menipu mereka, yaitu siapa? Iblis. Dua. Paham ya penjelasan dengan yang di awal tadi kan? Dua perkara yang akan memalingkan seorang dari tujuan mereka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Hawa nafsunya, jiwanya yang suka menipu. Nah, dan yang kedua, iblis, setan dan bala tentaranya. Alladzina lam yanfa'uhum wa lam yadfa'u anhumul azab, yang mereka-mereka yang membuat mereka tertipu tidak mampu memberikan manfaat kepada mereka dan tidak mampu menolak azab dari mereka. Iblis tidak mampu memberikan manfaat kepada kafir Quraisy. Iblis tidak mampu untuk menolak azab kebinasaan yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Justru dia lari, enggak tanggung jawab. Hatta atau Badran, sampai mereka mendatangi Badar, sumur Badar. Yufakhiruhum apa? Bifakhrihim wa khuyalaihim, dengan bangga dan sombong. Dengan kebanggaan mereka dan kesombongan mereka. Dhannina annahum mudrikuna bi rasulillahi wal mu'minina amaniyahum, mereka menyangka bahwasanya mereka akan menutup bisa meliputi terhadap Rasulullah dan kaum mukminin angan-angan mereka merasa di atas angin. Yang semangat bertempur pada perang Badar itu kaum muslimin atau kaum musyrikin? Musyrikin. Nah, kaum muslimin ketika itu cuma mau menghentikan kafilah dagangnya Abu Sufyan. Cuma berkeinginan berhentikan kabilah dagangnya Abu Sufyan. Ternyata lolos. Sementara kafir Quraisy telah mengutus rombongan 1000 orang untuk membantu menyelamatkan rombongan Abu Sufyan. Setelah Abu Sufyan selamat, kata Abu Sufyan, saya sudah selamat, enggak perlu lagi. Tapi tetap nekat berangkat ingin menghanguskan kaum muslimin, Rasulullah dan juga para sahabat. Fa nasarallahu rasulahu wal mu'minina 'alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulnya dan menolong kaum mukminin atas mereka, ini mengalahkan mereka. Faqatalu kibarahum wa sanadidahum, maka kaum muslimin pun berhasil membunuh pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka, wa sanadidahum, dan berhasil membunuh pentolan-pentolan mereka. Wa asiru man asiru minhum, dan kaum muslimin berhasil orang menawan orang-orang yang mereka tawan dari mereka. Wa farra man farra, dan lari dari mereka orang yang lari. Wa zaqu bidzalika wa bala amrihim wa aqibata syirkihim wa baghihim. Hadza fid dunya wa lahum fil akhirati azabun nar. Dan mereka merasakan dengan sebab hal tersebut hukuman akibat dari urusan mereka dan akibat dari kesyirikan mereka dan tindakan mereka yang melampaui batas. Ini hukuman di dunia. Mereka binasa tertawan di Badar, hukuman di dunia. Dan di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka azab yang pedih, azab neraka. Ini qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, perumpamaan yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berikutnya, kama salis syaitan, ayat yang ke-16. Seperti perumpamaan syaitan. Iz qala lil insani kfur, ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kalian. Seperti perumpamaan syaitan, ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kalian. Ya, tentunya bukan begitu saja syaitan memerintahkan kafirlah kalian, orang nurut, bukan. Tetapi apa? Dia dengan khutuat. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan, kata Allah, kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Tapi jangan dikira syaitan mengatakan kafirlah kalian, manusia langsung kafir. Tidak. Butuh apa? Ada langkah-langkah bagaimana syaitan membuat manusia kafir. Ini ringkasnya, ketika dia mengatakan kepada manusia, kafirlah kalian. Falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Maka tatkala manusia itu kafir, dia berkata, syaitan berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari engkau. Sesungguhnya aku berlepas diri dari engkau. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Ini perumpamaan yang kedua, ya kanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kata Sa'di rahimahullah, wa mazalu ha'ula'il munafiqina alladzina gharru ikhwanahum min ahli alkitab. Dan permisalan orang-orang munafikin ini yang mereka menipu saudara-saudara mereka sesama orang kafir dari kalangan ahlul kitab, kalau tadi seperti perumpamaan iblis, setan yang menipu siapa? Orang-orang kafir Quraisy di perang Badar. Perumpamaan yang kedua adalah kama salis syaitan idz qala lil insani kfur. Seperti perumpamaan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kalian. Kafirlah kalian. Atau kafirlah kamu. Kafirlah kamu. Ai zayyana lahul kufra wa hassanahu wa da'ahu ilaihi. Saya tadi menyebutkan maksud setan berkata kepada manusia, kafirlah kalian, tadi sebagaimana yang saya sebutkan, bukan perintah dari setan, kafir kamu kalau enggak demikian dan demikian, bukan. Kata saya tadi rahimahullah, setan menghiat-hiati bagi mereka kekufuran, dihiat-hiati, dinampakkan apa ini indah, sehingga orang-orang yang melakukan kejirikan, orang-orang yang melakukan kesyirikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka sama sekali tidak merasa kalau sedang berbuat kesyirikan. Bahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka menganggap ketika melakukan kesyirikan telah melakukan sesuatu yang besar, telah melakukan sesuatu yang hebat yang tidak dilakukan oleh banyak manusia. Bertawassul dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, tidak ada dari mereka yang mengaku itu kesyirikan. Mereka menganggap ini hebat, perbuatan yang bagus, bisa bertawassul dengan orang-orang soleh. Nah, maka dihias-hiasi oleh syaitan, wahadzanahu, dan diperbagus oleh syaitan kekufuran tersebut. Bukan sekedar kekufuran, kebid'ahan juga demikian. Setan tidak mengatakan berbuat bid'ahlah kalian, enggak demikian maksudnya, tetapi dihias-hiasi kebid'ahan itu oleh setan, terasa indah bagi manusia, orang yang melakukannya merasa ini perbuatan yang indah, ini perbuatan yang bagus. Ingat, ini seperti setan yang berkata kepada manusia, kafirlah kalian. Nah, artinya apa? Setan menghiasi bagi mereka kekufuran, mempercantiknya, memperbagusnya, wada'ahu ilaih, dan setan menyerunya kepada kekufuran tersebut dengan ucapan-ucapan indah yang menipu. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli hurura. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan jenis jin dan setan jenis manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli hurura, yang sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah lagi menipu. Nah, sehingga karena dihias-hiasi kekufuran itu, dihias-hiasi kebid'ahan itu, dan juga kemaksiatan dihias-hiasi, ketika diingkari banyak di antara manusia yang tidak menerima, terkhusus apa? Kesyirikan dan juga kebid'ahan. Tidak mau menerima. Kenapa? Apanya yang salah? Ini kan bagus, ini kan indah. Maka kita katakan indah kenapa? Dihias-hiasi oleh syaitan. Hasanah. Diperbagus oleh syaitan. Kalian itu tertipu, memang dihiasi oleh syaitan kesyirikan dan kebid'ahan. Falamma iltarra bihi wa kafara, maka tatkala manusia itu telah tertipu dengannya, dengan syaitan yang menghias-hiasnya tadi, wa kafara, dan kafir manusia, wa hasala lahu syiqa, dan dia mendapatkan kesengsaraan, lam yanfa'hu syaitanu alladhi tawallahu wa da'ahu ila ma da'ahu ilaihi, bal tabarra'a minhu wa qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. ay laisa li qudratun ala daf'il adzabi anka wa lastu bimughnin anka mithqala dzarratin minal khair. Kata Sa'di rahimahullah, tatkala manusia telah tertipu dan kufur dia dan dia mendapatkan kesengsaraan, syaitan tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Syaitan yang telah melindunginya, berwalak kepada dia dan telah menyerunya kepada apa yang dia seru, tidak mampu memberikan manfaat kepadanya. Bahkan dia berlepas diri darinya dan mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri darimu, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Aku tidak memiliki kekuatan, aku tidak memiliki kemampuan untuk menolak azab darimu, dan aku tidak berguna bagimu sedikit pun. Nah, dari kebaikan tidak bisa, tidak berguna memberikan manfaat kepadamu sedikit pun kebaikan itu, syaitan berlepas diri dari mereka. Ini khairun rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang terakhir ketika menyebutkan dalam tafsir surat ini, terkhusus penjelasan ayat yang barusan kita bahas ini, yakni syaitan berlepas diri ketika memerintahkan manusia untuk kufur. Setelah dia kufur, syaitan berlepas diri. Ibnu Katsir menyebutkan tentang kisah seorang pendeta yang sering kita sampaikan atau dulu pernah disampaikan, tentang pendeta Bartiso. Nah, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini contoh syaitan berlepas diri dari orang yang telah dia sesatkan. Singkatnya, Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, inna rahiban ta'abbada 60 sana. Ada seorang ahli ibadah, rahib. Dia beribadah selama 60 tahun. Wa inna syaitana aradahu fa'ayahu. Fa'amada ila imra'atin fa'ajannaha. Ini sebenarnya singkat ceritanya atau disingkat, ya karena rahimani wa rahimah cukup panjang, waktunya sudah singkat, makan sudah habis. Nah, syaitan ingin untuk menggoda dia, ingin mau menyesatkan ahli ibadah yang dia konsentrasi ibadah, rahib ini, pendeta Nasrani ini konsentrasi ibadah sudah lama 60 tahun. Syaitan ingin menggoda dia. Ya tentunya sulit menggoda dia dari apa? Dari sisi menyuruh dia berhenti ibadah, sulit. Maka syaitan sengaja menuju seorang wanita. Jadi ingin menyesatkan rahib ini dengan seorang wanita. Maka sengaja syaitan menuju seorang wanita. Fa'ajannaha. Apa fa'ajannaha? Apa? Dibikin kesurupan wanita ini. Fa'ajannah, dibikin kesurupan. Dijadikan apa? Kau orang kesurupan. Walaha ikhwah. Dan wanita ini memiliki para saudara. Faqala li ikhwatiha. Maka syaitan tadi yang sengaja, syaitan yang membuat wanita tersebut suka kesurupan, kemasukan jin. Maka dan wanita ini memiliki beberapa orang saudara, yaitu 4 orang. Maka syaitan berkata kepada para saudara wanita ini, wa alaikum bihadzal qit atau bihadzal qat fayudawiha. Kalian apa? Saudari kalian itu kan sakit, sering kesurupan. Anjuran saya berobat kepada rohit itu. Manis atau enggak manis? Indah atau enggak indah? Indah, ngajak berobat. Sana ada rohib ahli ibadah, pinter ngobatin orang. Padahal yang bikin kesurupan siapa? Dia sendiri, iblis, syaitan. Obati dia kepada pastor ataupun rahib tersebut, pastor tersebut. Maka para saudara wanita ini mendatangi rahib tersebut dengan membawa saudari mereka ini, dan jadilah apa? Dia berobat di sisi wanita tersebut. Di sisi apa? Rahib tersebut. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata pas diobati sembuh. Nah, terus pas bawa balik lagi apa? Kambuh. Akhirnya apa? Ya kalau begitu ya jangan jauh-jauh, obati saja di situ, biarlah diri. Di situ ya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya singkat cerita, tanpa terasa sang rahib tergoda kepada wanita tersebut, dan dia pun menggaulinya waliyadzubillah, dan hamillah wanita tersebut oleh sang rahib. Maka dengan bujuk rayu setan pun sang rahib itu akhirnya apa? Membunuh wanita tersebut. Membunuh wanita tersebut. Faja'a ikhwatuha. Maka datanglah saudara-saudaranya. Faqala syaitan lirrahib, ana sahibuka, innaka ahyaitani, ana sanatu hadza bika, fa'atini. Maka akhirnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sang rahib nam didatangi oleh 4 orang saudara ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan 4 saudara ini bermimpi. Mereka kan sang rahib dibisiki oleh syaitan, kamu kan orang yang terpercaya, orang dengar ucapanmu. Sudah bunuh saja. Dibunuh wanita tersebut ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata telah dibunuh, ya 4 saudara ini percaya. Percaya kalau memang dia meninggal dunia, bukan dibunuh. Tetapi subhanallah, nah mereka juga dihiasi setan bermimpi, masing-masing mimpinya sama. Bahwasanya apa? Adik mereka ataupun saudari mereka dibunuh, akhirnya bersepakat mendatangi sang rahib. Ini khanafidin rahimani wa rahimahullah. Sehingga kalutlah sang rahib, gimana ini mau membebaskan diri ini. Akhirnya syaitan pun datang kepada sang rahib, aku yang menyebabkan engkau jatuh pada perbuatan dosa itu. Aku yang membujuk rayumu, kata syaitan. Kalau begitu, tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau kecuali aku. Nah, tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau kecuali aku, kata syaitan. Ya, karena kalut sang rahib, karena dia terancam bahaya, kemudian syaitan menawari bantuan. Kalau engkau mau selamat, karena aku yang mencelakakan engkau, taatlah kepadaku. Maka apa kata syaitan, kata rahib tadi yang harus aku perbuat? Fasjudli sajdatan. Maka syaitan mengatakan kepada sang rahib, sujudlah engkau kepadaku sekali sujud. Nah, itu yang paling terakhir diinginkan oleh syaitan. Itu yang paling misi, yang paling besar yang diinginkan oleh syaitan, bukan kita terjatuh dalam perbuatan dosa, berzina, membunuh, itu nam diinginkan, itu perbuatan dosa. Tetapi yang paling tinggi yang dia inginkan adalah manusia itu kufur. Tapi sudah menggauli wanita yang tidak halal, kemudian yang kedua membunuh, kemudian yang ketiga apa? Berdusta dia, bohong. Terus ternyata belum cukup. Syaitan, kata syaitan, kalau kau mau selamat, aku bisa menyelamatkan, cuma syaratnya engkau sujud kepadaku dengan sekali sujud. Maka laki-laki itu pun sujud kepada syaitan. Setelah dia sujud, qala, iblis mengatakan, inni bari'un minka, inni akhafullaha rabbal alamin. Setelah sujud, kata syaitan, aku enggak mau menyelamatkan engkau. Saya takut kepada Allah, saya berlepas diri dari engkau, saya takut kepada Allah Rabb semesta alam. Berlepas diri syaitan dari orang-orang yang kufur, yang celaka. Begitu juga nanti Allah sebutkan di dalam surah Ibrahim, bagaimana syaitan berlepas diri dari orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir, mereka menyalahkan syaitan, menyalahkan iblis, nanti pada hari kiamat, gara-gara engkau kami menjadi sesat. Maka apa jawaban syaitan? Yang kalau hidin rahimani wa rahimakumullah, aku apa saya, kata setan, ya, aku kan cuma nyeru saya, menyeru saja kalian untuk kufur. Salah siapa yang mau ikut? Salah siapa yang ikut kepadaku? Nah, aku tidak bisa menolong kalian, kalian tidak bisa menolong aku. Maka akibatnya pada ayat yang berikutnya, ya Rahman rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman, fakana kaibatahuma, fakana akibatahuma annahuma fil nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'uz zalimin. Maka balasan keduanya, ayat yang ke berikutnya, yang terakhir dalam pertemuan malam ini, maka akibat mereka berdua, akhir mereka berdua, iblis, syaitan dan orang yang telah dikafir dengan sebab dia, bahwasanya mereka berdua di neraka kekal di dalamnya, dan itulah balasan orang-orang yang zalim. Kata Syafi'i rahimahullah, tanggung ayat terakhir soalnya. Fakana adzabit akibatahuma ay adza'iya alladhi huwa syaitan. Akibat akhir keduanya, yakni yang menyeru, yaitu setan. Wal mad'u, dan yang diseru, allazi huwal insan, yaitu manusia, hina ata'ahu, ketika manusia taat kepada setan, annahuma fin nari khalidaini fiha, bahwasanya keduanya di neraka kekal di dalamnya. Kama qala ta'ala innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya saja dia, yakni syaitan, menyeru golongannya supaya mereka termasuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Wa dzalika jazaa'u dzalimin, dan itulah balasan orang-orang yang zalim. Alladzina saraku fi dzulmi wal kufur. Orang-orang yang berserikat di dalam kezaliman dan kekufuran. Wa in ikhtalafu fi siddatil azabi wa quwwatihi, walaupun mereka berbeda dari sisi keras dan kuatnya azab. Walaupun mereka berbeda dari sisi kuat dan kerasnya azab, tapi sama-sama di neraka. Wa hadza da'bus syaitan ma'a kulli awliyaihi. Dan inilah kebiasaan syaitan bersama setiap wali-walinya. Fa innahu yad'uhum wa yudlihim ila ma yadhurruhum biwurur. Inilah kebiasaan syaitan bersama wali-walinya. Maka syaitan mengajak mereka dan yudlihim, apa? Membujuk rayu mereka. Tahu membujuk rayu ya? Membujuk rayu itu kasar apa lembut? Membujuk rayu kasar apa lembut? Lembut. Nah, lemah lembut. Mengajak wayudlihi, dan membujuk rayu mereka kepada apa yang memadorotkan mereka, bihurur, dengan tipu daya. Hatta ila waqa'u fis-sibab, sampai ketika mereka sudah terjatuh dalam perangkap sibab. Ketika mereka sudah terperangkap di dalam, terjatuh di dalam perangkap, atau perangkap ya, perangkap, nggak bisa melepaskan diri, wahakot bihim asbabul halak, dan tertutup bagi mereka sebab-sebab kebinasaan, tabarra'a atau berhak mereka dengan sebab-sebab kebinasaan, tabarra'a minhum wa takhalla anhum. Dia pun berlepas diri dari mereka masing-masing. Nah, tidak lagi bersama. Takhallah anhum, menyendiri dari mereka. Maka kata Sa'di rahimahullah, kalau sudah begini akibatnya, wallaum kullal laum ala man ata'ahu. Maka celaan yang sebenar-benarnya celaan adalah kepada siapa? Kepada yang mentaati syaitan. Sama-sama ya, sama-sama zalim, sama-sama sesat, sama-sama di neraka. Ada wal mad'u. Nah, yang menyeru syaitan dan juga yang diseru itu sama-sama di neraka. Tetapi kata Sa'di rahimahullah, yang al-laum kullal laum, yang tercela, dengan sebenar-benar tercela, adalah siapa? Orang yang mentaati syaitan. Kenapa? Yang dicela bukan setan, yang tercela sama-sama tercela. Tapi yang paling tercela, yang sebenarnya tercela itu orang yang mentaati setan. Kenapa? Fa innallaha qad hadzara minhu wa anzar. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengingatkan dari setan. Itu kan tercela. Kalau sudah diingatkan masih terjatuh. Beda kalau tidak diingatkan. Wa anzar. Maka sungguhnya Allah telah memperingatkan dari syaitan. Wa akhbara bimaqasidihi, dan Allah telah memberitakan tentang tujuan-tujuan syaitan. Wa ghayatihi wa nihayatihi. Naam, tujuan puncaknya dan yang paling terakhir diinginkan oleh syaitan. Semuanya telah Allah jelaskan. Begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya tujuan syaitan apa? Apa tujuan syaitan? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya saja syaitan mengajak wali-walinya supaya bisa menemani dia di neraka sa'ir. Enggak ada syaitan mau bertobat, enggak ada syaitan mau ini dan itu. Dia telah diponis di neraka. Tinggal tujuan akhir dia apa? Memperbanyak teman di neraka. Di neraka, memperbanyak kawan di neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Fal muqaddim ala ta'atihi 'asin ala basiratin la uzra lahu. Masyaallah. Kata Syafi'i rahimahullah, maka orang yang maju untuk mentaati syaitan, maka dia bermaksiat di atas ilmu. Saya ulangi, orang yang maju tetap taat kepada syaitan, maka dia bermaksiat di atas ilmu. Tidak ada uzur bagi dia. Kenapa tidak ada uzur? Allah telah memperingatkan hati-hati dari syaitan. Rasul telah memperingatkan hati-hati dari syaitan. Para dai juga mengingatkan, membawakan ayat Allah, hadis Rasulullah SAW, dan juga kalamnya para ulama tentang makar-makar dan tipu daya syaitan. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makar dan tipu daya syaitan. Amin ya mujibat sa'ilin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.